Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas beberapa poin, di antaranya momen pembacaan surat Az-Zalzalah. Kapan kita disunnahkan untuk membaca surat ini secara spesifik? Kami bawakan sebuah hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini pada suatu waktu. Kapankah waktu tersebut? Ulangi. Ya, di salat 2 rakaat setelah salat witir. Ya, bagus. Pertanyaan berikutnya, nah, tatkala kita membahas tentang jumlah ayat surat Az-Zalzalah, kita sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah ayatnya. Ada yang mengatakan 8 dan ada yang mengatakan 9. Pertanyaannya, kok bisa ulama berbeda pendapat? Ada yang berpendapat ayat apa? Coba. Siapa yang jawab? Ya, ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ada yang berhenti sampai di situ, dihitung satu ayat, kemudian li yurau a'malahum, ayat berikutnya. Makanya jadinya 2 ayat. Ada ulama yang lainnya mengatakan enggak, itu satu ayat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum, ini satu ayat. Maka dari perbedaan inilah kemudian muncul ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan berapa? 9 ayat. Pertanyaan terakhir, kita sampaikan tafsir global surat Az-Zalzalah. Sebutkan 2 pembahasan pokok yang ada dalam surat Az-Zalzalah. Ya, bagus. Isinya ada 2. Yang pertama adalah tentang kondisi hari kiamat, kemudian yang kedua adalah tentang adanya penghisaban amalan berikut pembalasannya. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di mana pun Anda berada, para pendengar di Rebas FM di seluruh Tibar sekitarnya, radio kita di Cirebon, Radio Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa UVTV di mana pun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memasuki inti dari pengajian kita, yaitu tafsir rinci dari surat Az-Zalzalah. Insyaallah malam ini kita akan membahas 3 ayat sekaligus, yaitu ayat yang pertama sampai yang ketiga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Kata para ulama, zulzilatil ardu zilzalaha. Pengulangan kata zilzalaha di sini adalah untuk menggambarkan dahsyatnya goncangan tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini bercerita tentang suasana pada hari kiamat. Kata sebagian pakar tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa Ustaz? Di mana ada orang yang bertanya, apa benar ada pembalasan amalan? Kapan itu? Kapan itu pembalasan amalannya? Dijawab sama Allah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Kapan wahai Muhammad, bahwasanya akan ada penghisaban amalan, akan ada pembalasan amal? Jawabannya, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Berarti kapan itu? Kiamat. Kapan? Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjawab secara spesifik kapan hari kiamat, tanggal berapa, gak dijawab sama Allah. Kenapa gak dijawab? Rahasia dong. Nah, karena itu adalah rahasia yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan akan terjadi. Jadi tentang penasaran tentang kapan terjadi hari kiamat itu dari dulu orang sudah pada penasaran. Bukan cuma sekarang saja. Kapan hari kiamat wahai Muhammad? Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa kapan terjadinya hari kiamat yang tahu cuma siapa? Cuma Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan terjadinya kecuali hanya Allah. Siapapun tidak akan bisa, termasuk orang yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berhak mengetahui, yang paling berhak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang paling mulia saja enggak dikasih tahu sama Allah, apalagi nyongkelin jenengan. Apalagi orang yang tidak beriman. Makanya heran. Yang namanya ramalan hari kiamat dari dulu sampai sekarang itu sudah belasan, bahkan mungkin puluhan. Ada yang mengatakan tanggal sekian, ada yang mengatakan tahun sekian. Terakhir katanya ramalannya suku bangsa Maya. Kenapa kok hari kiamat terjadi? Karena penanggalan kami habis katanya. Penanggalan entong pada tanggal 21 Desember 2012. Penanggalan entong, ya gawe maning ya gering. Angel temen ya, sulit banget. Bikin lagi penanggalan habis sulit. Katanya penanggalan mereka habis pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Katanya hari kiamat. Jebule? Ambleng kok. Dan itu kejadian bukan sekali. Belasan puluhan kali sepanjang zaman. Yang aneh apa? Yang aneh kok masih ada yang percaya. Itu aneh itu. Masih ada yang percaya, bahkan ada yang bikin sampan kayak sampannya Nabi Nuh di Tulungagung atau di mana gitu ya. Oh, ini ada Nabi Nuh baru nih dari Tulungagung ini. Katanya siap-siap hari kiamat. Ajib ya, aneh bin ajaib. Kok bisa ya? Ada di antara kaum muslimin yang masih percaya dengan ramalan seperti itu. Prinsip ya. Hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu prinsip. Berarti kalau masih ada kaum muslimin yang percaya, itu menunjukkan betapa akutnya apa? Ketidaktahuan atau kebodohan banyak kaum muslimin mengenai prinsip-prinsip agamanya mereka sendiri. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kapan, tapi dijelaskan sama Allah tanda-tandanya. Kapan akan ada penghisaban? Kata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Di ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menandai kejadian hari kiamat dengan bergoncangnya bumi. Dan goncangannya tidak seperti gempa bumi yang paling tinggi skala Richternya yang ada di muka bumi, tapi jauh lebih besar daripada itu. Makanya saking hebatnya goncangan itu sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan efeknya kepada para manusia yang ada di muka bumi, sampai banyak atau hampir semuanya saat itu yang masih tersisa seperti orang yang mabuk. Pernah lihat orang mabuk? Belum. Saya pernah lihat ya. Jalannya enggak tahu ya. Kelimpungan jalannya, mutur-mutur enggak tahu mau kemana. Padahal para manusia tidak mabuk saat itu, tapi karena saking dahsyatnya sampai para manusia yang ada di muka bumi saat itu yang tersisa, mereka berjalan di muka bumi kayak orang mabuk karena saking dahsyatnya goncangan tersebut. Allah jelaskan hal itu dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat hebat. Kemudian Allah bercerita di ayat yang kedua, efeknya kayak apa? Yauma tarawunaha tadhharu kullu murdhi'atin amma arda'at. Ketika bumi berguncang sedemikian dahsyatnya, para ibu yang sedang menyusui anaknya melemparkan dan tidak mempedulikan anaknya lagi. Itu berarti sudah puncak. Berarti sudah puncak. Kalau sekedar gempa atau sekedar kebakaran, masih banyak ibu-ibu yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi, melindungi anaknya. Makanya kan kejadian kebakaran, apa, ternyata ditemukan anaknya berada dalam apa? Dekapan ibunya. Saat itu yang dipikirkan anaknya. Padahal kondisinya kondisi yang sedemikian rupa, kebakaran besar, api besar, atau tenggelam, yang dipegang anaknya, tidak memikirkan keselamatan dirinya. Tapi nanti pada hari kiamat enggak. Anak itu dilemparkan sama ibunya yang sangat mencintai buah hatinya tersebut. Enggak cuma sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha." dan wanita-wanita yang hamil saat itu semuanya keguguran. Bayi-bayi yang belum saatnya untuk lahir semuanya gugur karena saking takutnya mereka. Yang terakhir kata Allah, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia saat itu seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Kok bisa? Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin 'adzaballahi syadid. Tapi karena siksaan Allah saat itu sangat berat. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Itu efeknya kepada para manusia. Terus efeknya kepada benda-benda yang di atasnya bagaimana Ustaz? Di atas bumi ada gunung, di atas bumi ada lautan, dan ada benda-benda yang lainnya. Apa efeknya Ustaz? Gunung-gunung oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya akan diletuskan, bukan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut semuanya. Kemudian dibenturkan dan dihancurkan habis. Kalau sekarang ada satu gunung batuk saja, sepada mumet mok geger pada gawe jangan gandul. Ibu jajar gue pada gawe jangan gandul apa ora, Bu? Jere nggo ganduli gunung Slamet ben ora jeblug jere. Ustaz berarti haram Ustaz mangan jangan gandul? Ya ora haram, tergantung niat. Gak ada hubungannya antara Gunung Slamet sama jangan gandul. Ya. Yang ada adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intermezzo. Beberapa saat yang lalu kan gudang amunisi angkatan laut kita meledak. Yang meledak bukan satu peluru, yang meledak apa? Gudang. Isinya sekian entah berapa ton atau apa peluru amunisi. Korban yang meninggal saat itu 2 orang katanya. Kemudian yang luka-luka ada sekitar 80-an. Macam-macam. Yang luka-luka ada yang kakinya putus. Gimana enggak putus? Bukan kebakar, kejatuhan selongsong peluru. Selongsong pelurunya bukan segini, tapi selongsong peluru yang segini. Jadi ketika meledak, terbang itu selongsongnya. Sampai yang paling jauh itu sampai jarak 1 kilo. Nah itu ada yang kejatuhan itu di kakinya. Ya sudah, amputasi. Ada yang sampai sekarang masih koma. Satu. Yang saat itu berada di lokasi, di TKP. Yang luka cuma sedikit, orang yang lagi sholat duha. Itu sekitar jam 10 berapa, lagi sholat duha. Dilindungi sama Allah, cuma kena pecahan apa? Kaca. Cuma sedikit mungkin dijahit gitu, sembuh. Orang kalau berpikir, melihat, seharusnya dia itu akan mengambil pelajaran. Oh, berarti bencana itu kita akan dilindungi sama Allah kalau kita taat beribadah. Gawe jangan gandul orang sholat yang berbaik. Sholat beribadah kepada Allah, berpuasa, memohon, itu yang akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi diceritakan bahwasanya gunung-gunung itu akan pada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba ayat 20 kata Allah Subhanahu wa taala, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung saat itu dicabut dari bumi, kemudian berhamburan laksana fata morgana. Itu dalam surat An-Naba ayat 20. Itu gunung. Terus laut gimana, Ustaz? Lautnya kata Allah akan meluap. Kemudian tumpah ruah dan jadi satu. Jadi laut semuanya jadi satu. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Infitar ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal biharu fujjirat." Ingatlah ketika air laut itu membludak dan menghancurkan sekelilingnya. Kok bisa meludak Ustaz? Ya karena digoyang. Misalnya kita bawa air nih, ini kalau saya goyang dengan kencang itu akan apa? Akan tumpah. Enggak usah dipraktikkan. Nanti kertasnya basah. Jadi sangat wajar seandainya air itu kemudian tumpah ruah karena digoyang sama Allah dengan sedemikian dahsyatnya. Itu efeknya. Berarti itu efek manusianya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian gunungnya, lautnya, yang belum kita jelaskan apanya? Buminya. Buminya yang digoncangkan sama Allah efeknya seperti apa? Efeknya bumi itu akan terbelah-belah. Akan terbuka, bumi itu menganga. Sampai di situ enggak, isinya akan pada muntah. Dan itu Allah jelaskan dalam ayat yang kedua dari surat Az-Zalzalah. Apa bunyinya? Wa akhrajatil ardu athqalah. Dan bumi pun memuntahkan isinya. Apa isinya bumi? Masih ingat kemarin? Emas, perak, harta, karun, dan juga tubuh-tubuh manusia yang dikubur di dalamnya. Jadi di antara yang dimuntahkan, kata para ulama berdasarkan dalil yang ada, yang pertama adalah harta-harta yang ada dalamnya, emas, perak. Itu dimuntahkan oleh bumi dari dalam perutnya. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu afladha kabidha amsal al-ustuwani min adh-dhahab wal-fiddah. Bumi nanti akan memuntahkan harta yang ada di dalamnya berupa emas dan perak seperti tiang-tiang. Tahu tumun emas gedenya semuanya gigi? Tahu enggak? Itu nanti dari hari, pada hari kiamat, ini nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi emas gedenya segini-gini nih. Orang kan pada ngelihat kan. Maka saat itu pada berkomentar, yaji'ul qatilu fa yaqulu fi hadza qataltu. Pembunuh melihat emas gitu dia berkata, gara-gara ini dulu saya bunuh. Dulu saya bunuh orang itu gara-gara nyari ini. Bukan hanya orang pembunuh, datang orang yang lainnya. Wa yaji'ul qati'u fa yaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Pembunuh komentar, datang orang yang lain, siapa yang memutuskan tali silaturahim? Dulu saya memutuskan tali silaturahim gara-gara ngejar ini. Maka hati-hati. Hati-hati orang-orang yang memutuskan tali silaturahim cuma gara-gara rebutan warisan. Yang itu harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi pada rebutan apa? Lembut utuh lembut. Rebutan apa? Suwiwine, rebutan sayapnya nyamuk sampai bapak, sampai kakak tidak mau salam kepada adiknya. Sampai Pak D tidak mau menegur keponakannya. Sampai adik kandung tidak mau mengucapkan atau berkunjung kepada kakak kandungnya sendiri. Gara-gara rebutan sayap seekor nyamuk. Nanti pada hari kiamat dia mengatakan, oh, gara-gara ini saya dulu memutuskan tali silaturahim. Orang yang ketiga datang, siapa itu? Wa yaji'us sariqu fa yaqulu fi hadza quti'at yadi. Pencuri datang. Wah, gara-gara ini juga tangan saya dipotong. Jadi semuanya saya itu pada menyesal. Kira-kira pencuri ada enggak bisa nyuri emas sebesar ini? Nggak ada. Paling olinya pira? Sandal jepit. Paling dapatnya berapa lah? Ya. Itu nanti akan berhamburan di hadapan dia, kata Nabi SAW. Thumma yada'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'a. Saat itu semuanya tadi, ada yang maling, ada yang apa tadi? Pembunuh, ada yang memutuskan tali silaturahim, semuanya mereka tinggalkan, mereka meninggalkan emas itu di hadapan dia dan tidak mengambil sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini yang dimuntahkan. Yang pertama apa? Harta yang terpendam di dalam bumi berupa emas dan perak. Yang kedua apa tadi? Mayat-mayat. Mayat-mayat termasuk isinya bumi, yang akan dimuntahkan oleh bumi dari perutnya, dan mayat-mayat itu akan dikeluarkan, kata Imam At-Tabari, dalam keadaan hidup. Mati keluar sudah pada apa? Pada hidup. Dan itu banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Antara lain dalam sebuah ayat yang tadi saya baca di rakaat yang kedua. Surat apa tadi? Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka mengetahui manakala apa yang ada di dalam kuburan itu dibangkitkan oleh Allah? Ini dalam surat Al-Adiyat ayat 9. Dan bisa dibayangkan bagaimana miliaran kuburan semuanya dibuka, dibelah dalam satu waktu dan menyat kabeh. Bukan hanya yang dikubur, termasuk yang dimakan oleh binatang buas, termasuk yang tenggelam di lautan, termasuk yang kebakar, termasuk yang apa lagi? Hilang enggak tahu di mana. Itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu, dan mereka bangkit dalam keadaan bingung, berkeliaran, enggak tahu mau kemana. Ayatnya apa? Kal farashil mabthus. Seperti apa? Laron. Nah, ini sudah kita bahas kan. Mereka bingung. Kenapa? Begitu bangkit mereka bingung, "Wah, ini kok gini?" Makanya ayat yang ketiga dari surat Az-Zalzalah menggambarkan bagaimana ekspresi para manusia saat itu. Apa kata mereka? Wa qalal insanu malah. Para manusia mereka berkata, malah, ada apa ini? Para manusia berkata. Manusia di sini maksudnya semuanya, apa cuma orang kafir saja? Semuanya. Berarti orang yang beriman juga omong kayak gini. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya hanya orang kafir saja yang ngomong kayak gini. Ulama yang lain mengatakan, enggak, semua manusia ngomong kayak gini. Kok bisa? Menurut ulama yang pertama, itu maksudnya orang kafir saja. Karena ungkapan tadi, waqala al-insanu ma laha, ada apa ini, itu adalah ungkapan penyesalan, ungkapan pengingkaran. Kok bisa-bisanya kami dibangkitkan lagi? Seperti dalam surat Yasin, apa? Waqalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Waqalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya apa? Dari kuburan. Dari kuburan dinamakan tempat tidur. Siapa sih pengen? Yuk kebunyian ya. Semua kita akan masuk ke tempat tidur itu, semuanya tanpa terkecuali. Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, orang-orang kafir, siapa yang membangkitkan kami? Karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, maka ketika bangkit mereka kaget. Loh, jebule temenan ya? Itu kalau orang kafir ngomong. Kalau orang yang beriman apa? Kelanjutannya. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursal. Kalau orang yang beriman mereka mengatakan, ya ini yang sudah dijanjikan sama Allah. Dan betul memang para nabi itu benar ketika mereka mengatakan, nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Ini dalam surat Yasin ayat 52. Jadi sama-sama bertanya, cuman beda pertanyaannya. Kalau orang kafir mengingkari, kalau orang yang beriman, temenan bok. Makanya tidak ada ruginya beramal. Tidak ada ruginya beramal. Kalaupun nanti tidak ada hari kebangkitan, tetap nama kita itu akan harum. Makanya sebagian orang, yang namanya manusia, sampai sekarang masih ada orang meyakini yang namanya manusia itu kayak wayang. Enggak ada hari kebangkitan. Jadi kalau dia mati, nanti tergantung perilakunya. Kalau jelek, nanti berubah malih rupa jadi ketek. Jadi babi, jadi apa. Kalau baik nanti reinkarnasi jadi apa. Sampai sekarang masih ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Orang yang gak percaya adanya hari kebangkitan. Nanti pada hari kiamat mereka akan mengatakan, ya wailana mamba'adana mimmarqadina. Hari kiamat nanti mereka akan menyesal. Dan tidak ada lagi manfaatnya penyesalan mereka. Sudah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan insan manusia di sini adalah orang-orang kafir saja. Pendapat yang kedua, enggak. Yang dimaksud adalah seluruh manusia. Terus kenapa kok sampai orang yang beriman mengatakan seperti itu? Iya, karena saat itu mereka berkata dalam koridor heran. Mereka mengatakan, waqalan insanu ma laha. Manusia berkata, apa yang terjadi? Mereka keheranan. Kenapa heran? Apa yang bikin mereka heran? Suasana yang berubah total. Sekarang kita di atas bumi. Enak gak? Enak gak sekarang? Kenapa enak? Buminya kan tenang. Tidak apa? Goyang-goyang. Nah, nanti pada hari kiamat, bumi yang awalnya tenang ini, kata Imam Ibnu Katsir, itu akan berguncang hebat dan gak rampung-rampung, boleh goyang. Kalau gempa yang... Kapan? Kita terakhir merasakan gempa kapan? Kebumen. Gempa kebumen. Itu kan... Ya cuma gitu-gitu aja lah. Maksudnya gak terlalu hebat. Saya aja baru tahu kalau gempa itu setelah orang pada teriak gempa, orang rasa kaken gitu. Karena lagi naik motor saat itu. Ya. Kalau nanti pada hari kiamat, jangan naik motor. Itu semuanya akan terpelanting, jangan manusia yang seuprit ya. Kita dibandingkan gunung, gunung saja dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Makanya pada hari itu kondisi dan situasi berubah total. Makanya sampai orang yang beriman pun mereka berkata, wa qalal insanu ma laha. Manusia berkata, ada apa ini? Jawabannya, ada apa ini? Dijawab pada ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan ini akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Monggo. Gimana? Cara melengkapinya gitu. Makmum yang ngasbuk, kalau ketinggalan satu rokaat, cara melengkapinya bagaimana? Menambah satu rokaat setelah imamnya salam. Ini padahal kelihatannya gampang atau sudah maklum ya. Ada sebagian orang saya perhatikan nyaurnya yang satu kurang itu. Ketika imamnya lagi duduk tahiyat akhir. Jadi begitu imamnya tahiyat akhir, dia bangkit nambah serokaat cepet-cepet supaya bareng salam. Ini kangen gue. Ya. Enggak tahu itu sumbernya dari mana, tapi yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nambahnya setelah imam salam. Mungkin karepe ronyong mok salame beda. Yo salahe dewek telat. Jadi caranya adalah setelah salam baru kemudian yang lain. apakah Dajjal sudah keluar? Kalau sudah keluar, sudah hari kiamat, sebentar lagi. Dajjal sudah ada. Dajjal sudah ada. Sekarang lagi diikat, dibelenggu oleh Allah di suatu tempat yang kita tidak tahu. Cuman munculnya kapan? Nah, itu termasuk kita dirahasiakan oleh Allah SWT. Dajjalnya sudah ada. Tinggal apanya? Munculnya. Itu yang kita enggak tahu. Enggak. Ya. Di dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwasanya orang itu masuk surga bukan karena amalan kita, akan tetapi karena rahmat Allah. Terus bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hadisnya bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tadkhulunal jannata bi'amalihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sekalipun engkau wahai Rasul, wala ana, kata Nabi. Iya, sampai saya pun kalau bukan karena rahmat Allah, saya tidak akan masuk surga. Sebelum saya jawab pertanyaannya, mungkin akan ada yang bertanya, "Loh, terus gue ngapa? Amal nek kayak gue." Untuk usaha. Untuk apa? Usaha. Sebagai bentuk usaha kita untuk mencari harga beli surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menjual surga. Dan surga itu mahal. Kalau kita cuma mengandalkan amal ibadah kita yang banyak kekurangannya, salat. Berapa tahun salat? Berapa tahun? Anu sing sebitak tahun kok salate? Coba tanya, khusyuk berapa kali? Selama 60 tahun. Berarti kan sholatnya kualitasnya gimana? Bisa gak buat beli surga? Nah, sodakoh, banyak sodakohnya. Tapi berapa yang ikhlas? Nah, haji sudah 7 kali. Tapi pamer apa tidak? Nah, ini kan amal-amalan yang serba kekurangan ini bisa gak untuk beli surga? Kalau buat usaha, bagus. Tapi kalau untuk beli surga, gak ngejar. Orang ngoyok. Ya. Karena surga itu terlalu mahal. Makanya disuplai, dibantu dengan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dapat rahmatnya Allah bagaimana? Usaha. Nah, tadi kembali kepada apa? Amalan tadi. Berusaha beramal. Menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita serius enggak pengen beli surga. Jenengan serius enggak sih mau beli rumah? Ya serius ya, duitnya ini yang kok baiklah. Itu namanya enggak serius, serius tuh nabung, nabung, nabung, nabung, nabung. Kemudian nanti akan dikasih bonus sama mertuanya gitu, tambahi gitu. Umay regane pira? 80 juta. Nabungnya oleh pira? Kesoli 10 juta. Nah. Ya lumayan ana usahane lah. Nabung iso lumira nembe 100.000 kudu nabung jenengane. Serius. Jadi ketika kita beramal, kita serius menunjukkan itikad baik kita pengen surga. Orang yang serius itulah kemudian yang akan mendapatkan rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lain. Kisah orang yang melihat emas sebesar tiang itu, para pembunuh, pemutus silaturahmi, pencuri, orang-orang yang baru dibangkitkan dari kubur, atau orang-orang yang ada di hari akhir masih hidup. Gak tahu saya. Ini belum saya pelajari. Kemudian ada pertanyaan kemarin yang belum terbaca. Bagaimana dengan orang yang setiap habis sholat itu melakukan sujud syukur? Saben bar salam apa? Sujud. Saben bar salam sujud. Katanya apa? Sujud syukur. Loh, kenapa sih? Nembe oli arisan apa? Enggak. Ini kan kita baru sholat. Sholat itu kan nikmat. Enggak, sholat nikmat enggak? Nikmat karunia, kita bisa sholat nikmat. Makanya saya bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Tapi kalau katanya, katanya tapi para ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar bahwa sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kemudian sifatnya itu temporer, bukan nikmat yang apa? Yang rutin. Bukan nikmat yang rutin. Jadi nikmat misalnya kayak tadi, ketiban duren padanya. Ya. Maksudnya dapat rezeki apa? Nomplok, anaknya lulus, kemudian apalagi diterima jadi pegawai misalnya, ya. Macam-macam lah gitu. Yang bujangan menemui gadis pujaannya, sujud syukur. Ya. Nah itu nikmat-nikmat yang sifatnya temporer dan apa ya, istimewa. Tapi kalau yang nikmat rutin itu tidak disyariatkan untuk sujud syukur. Kenapa? Karena nanti setiap detik jenengan harus sujud syukur. Kenapa? Ambekan. Ambekan. Itu nikmat atau bukan? Saya belilah ambekan yang jenengan. Mau enggak? Saya beli semenit sini, saya beli 1 juta. Enggak mau. Kenapa? Mati. Makanya kalau misalnya mau konsekuen, kalau mau konsekuen ya, mau serius mengamalkan setiap ada nikmat sujud syukur, berarti jenengan ora bakal bisa melaku. Ambekan sujud nani. Ya, jadi sujud syukur itu disyariatkan kapan? Ketika mendapatkan nikmat yang besar, kemudian sifatnya temporer. Ini dulu, monggo. Itu hukumnya bagaimana itu, jangan gandul itu. Hukumnya enggak apa-apa. Nek niate ujung gue gitu loh. Jadi hukumnya enggak apa-apa, jangan gandul enggak apa-apa. Kalau niatnya bukan untuk itu tadi. Nah, kalau yang jadi masalah kalau niatnya untuk itu bagaimana hukumnya? Kalau niatnya adalah untuk tadi itu supaya dihindarkan dari letusan Gunung Merapi, kalau misalnya ada dua kondisi. Kalau misalnya dia meyakini bahwa jangan gandul itulah yang akan melindungi dia tanpa adanya campur tangan Allah, maka ini tidak diragukan termasuk syirik akbar, syirik besar. Kalau sampai dia meyakini jangan gandul gue, nanti ketika gunung meletus gawe apa? Jangan gandulnya pada menyatu, kemudian lindungi kita. Gak, tanpa campur tangan Allah, kalau itu termasuk syirik akbar. Tapi kalau misalnya dia meyakini ya orang ketang usaha, orang ketang ikhtiar usaha, ya yang akan melindungi Allah, cuman kan kita disuruh untuk berusaha. Kalau seperti itu maksudnya kategori syirik asghar. Syirik ke kecil. Kecili ke ustadz. Kecil juga apa? Syirik. Cara mengatasinya bagaimana? Diajarkan tadi. Cara mengatasinya diajarkan apa yang tadi saya sampaikan. Sampai di sini pengajian kita. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca akan kita baca insyaallah nanti setelah isya. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita berbahan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.